Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Qala musannifu fi sifatis salah, fi kitabih sifatis salah, salatul witri. Kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula subbihisma rabbikal a'la wa fis thaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fis thalithah قل هو الله أحد. كمل. وكان يضيف إليها أحيانا. وكان يضيف. وكان يضيف إليها أحيانا. قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في كتابه صفة صلاة النبي صلاة الوتر، berkata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat, Salatul Witir, Salat Witir. Apa yang Rasulullah SAW baca ketika Salat Witir? Karena kita masih dalam penjelasan tentang apa-apa yang dibaca Nabi SAW dari Quran dalam salat-salat beliau. Kita telah selesaikan bacaan Nabi pada salat fardu yang 5 waktu. Ya. Juga kita telah selesaikan apa-apa yang Rasulullah pernah baca ketika salat malam. Malam hari ini kita lanjutkan dengan salat witir. Berkata Syekh Albani, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ruk'atil ula subbih isma rabbikal a'la. Adalah Rasulullah SAW terkadang membaca pada rakaat pertama dari salat witirnya surat al-a'la, subbih isma rabbikal a'la, pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. وفي الثالثة dan pada rakaat ketiga قل هو الله أحد. Jadi pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas. وكان يضيف إليها أحيانا, dan adalah Nabi menambahkan sesekali, ya, pada rakaat ketiga setelah al-ikhlas قل أعوذ برب الفلق, yaitu surah al-falak sampai selesai. Kemudian قل أعوذ برب الناس, surah an-nas sampai selesai. Jadi tidak salah ketika imam, ya, membaca rakaat ketiga dalam salat witir, ya, tiga surat sekaligus, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Tak salah juga jika dia hanya mencukupkan dengan surat al-ikhlas saja. Wa marratan qara'a fi raq'atil witri bi mi'ati ayatin minan nisa. Pernah Nabi membaca dalam satu rakaat witir 100 ayat dari surat an-nisa. Wa marraqatani ba'dal witri, adapun dua rakaat yang Rasulullah pernah kerjakan setelah witir. فَكَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, surat zilzalah. Pernah Nabi mengerjakan solat sampai witir selesai. Selepas witir beliau tambah dua lagi. Inilah yang dibaca setelah witir. Pertama إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, surat zilzalah. Kemudian قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, surat al-kafirun, ya, pada rakaat, ya, keduanya. Jadi Nabi SAW diantara cara praktek witir Rasul lakukan, ya, beliau biasanya mengakhirkan witir. Karena Nabi yang mulia SAW menyatakan, ij'alu akhir salatikum bil-layli witran, jadikanlah ujung salat malam kalian ditutup dengan witir. Ya, rawahul Bukhari Muslim. Tetapi sesekali Rasulullah SAW pernah lakukan setelah witir, dia tambah lagi dua rakaat. Ya. Kemudian kita lanjutkan salatul Jumat. Apa yang Rasulullah baca pada salat Jumat? Naam Syekh. Baik. salatul jumu'ati. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan bi raka'atil ula bi suratil jum'ah wa bil ukhra idza ja'akal munafiqun wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiyah wa ahyanan yaqra'u bil ula subbihisma rabbikal a'la wa bis tsaniyah hal ataka hadithul ghashiyah. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raka'atil ula bi suratil jum'ah. Terkadang dalam salat Jumat Rasulullah membaca di rakaat pertama surat Al-Jumu'ah. Ya, surat Al-Jum'ah yang ujungnya ada ya ungkapan Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran untuk menyegerakan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah. Namanya surat Al-Jum'ah. Ya, pernah Rasulullah baca, kadang-kadang Rasulullah baca pada rakaat pertama. Wa fil ukhra, pada rakaat kedua Nabi pernah membaca surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ya. Jadi yang pertama Al-Jum'ah, yang kedua Al-Munafiqun. Wa ahyanan, kadang-kadang yaqra'u fil ula, dia baca pada rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la, setelah Fatihah tentunya. Surah Al-A'la kembali. Wa fi tsaniyah, rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Naam. Salatul Idain. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula subbihisma rabbikal a'la wa bil ukhra hal ataka hadithul ghasyiyah wa ahyanan yaqra'u fihima bi qaf wal qur'anil majid wa iqtarabatis sa'ah. Adapun salat dua raya, salatul idain, kana sallallahu yaqra'u ahyanan fil ula subbih isma rabbikal a'la. Terkadang Rasulullah membaca selepas Fatihah rakaat pada rakaat pertama surah Al-A'la kembali. Di surah Al-A'la ini banyak dibaca Nabi ketika witir, ya, Rasulullah baca. Ketika salat duha raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Ya. Kemudian wa fil ukhra, pada rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Ya, pada salat Jumat juga Rasulullah SAW baca ya Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Wa ahyanan, kadang-kadang yaqra'u fihi ma biqaf, Rasulullah baca dalam dua hari raya dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Wa fil ukhra, pada rakaat kedua dia baca iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surah Al-Qamar. Ya. Naam. Salatul janazati. As-sunnatu an yuqra'a fiha. As-sunnatu an yaqra'a fiha bi Fatihatil Kitab wa suratan wa yukhafat fiha wa yukhafitu fiha makhafatan ba'da takbiratil ula. Salatul janazah, apa yang Rasulullah baca dari Quran dalam salat janazah. As-sunnatu an yaqra'a fiha bi Fatihatil Kitab, yang disunnahkan adalah orang ketika mengerjakan salat janazah membaca Fatihah pada rakaat, pada takbir yang pertama. Ya. An yaqra'a fiha bi Fatihatil Kitab wa surah, ditambah dengan surat. Ya. Al-Imam Bukhari, Ma'ikan Abu Daud, ya, Nasai, Ibnu Jarud dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Fatihah. Setelah Fatihah dia baca surat. Ya, wa yukhafitu fiha makhafatatan, makhafatatan, dan dia merendahkan bacaannya ketika membaca surat tersebut. Ba'da takbiratul ula, setelah takbir pertama. Jadi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membaca selepas Fatihah surat yang pendek sebelum membaca takbir yang kedua. Naam. Tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilul qur'ana tartilan la hadzan wala ajalatan bal qiraata mufassirata harfan harfan hatta mufassaratan mufassaratan harfan harfan hatta kana yurattilus surata hatta takuna atwala min atwali minha wa kana yaqulu yuqalu li sahibil Qur'an ikra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Tartilu qira'ati wa tahsinu sawti biha. Adapun kaifiat Nabi membaca Quran dalam salat, Rasulullah membacanya dengan tartil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala yurattil Qur'ana tartila. Ya, membaca Al-Quran dengan tartil sebagaimana yang Allah perintahkan. Allah berfirman, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Makna tartil, la hadzan wa la ajalatan. Tidak dibaca dengan ya terputus-putus, tak dibaca dengan cepat-cepat. Itu makna tartil. Bal qira'atan mufassaratan harfan-harfan. Tapi adalah bacaan yang beliau SAW yang dibaca secara perlahan setiap huruf mengenai pada tempatnya masing-masing. Ya, harfan-harfan. Hatta kana yurattilus surata hatta takuna atwala man atwala minha. Ya, dan Rasulullah SAW pernah membaca satu surat dengan tertil sehingga beliau membaca surat tersebut dia dalam jarak yang begitu lamanya karena beliau membacanya dengan tertil. Beliaulah yang paling lama membaca surat tersebut. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah pernah berkata, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang baca Quran di hari kiamat, iqra, bacalah. Wartaqi, setiap kau baca naiklah tingkatanmu, derajatmu. Warattil, bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu membaca Quran dengan tartil di dunia. Ya, maka disunnahkan baca Quran dengan tartil, bukan sebagaimana membaca buku. Ya, ketika membaca Quran, baca salat. Ya, ketika membaca Quran dalam salat atau membaca Quran. Adapun ketika membaca pelajaran, tak mengapa kita tanpa membaca dengan tartil. Seperti sekarang, ya, potongan-potongan ayat tak mau kita baca dengan tanpa tartil. Ya. Tapi ketika membaca Quran, ketika salat dibaca dengan tartil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat dikatakan kepada pembaca Quran, bacalah dan naiklah tingkat derajat. Ya. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu baca di dunia. Sesungguhnya tempatmu kelak inda akhiri ayatin taqra'u. Kedudukanmu itu adalah di mana akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak yang kau baca, semakin tinggi kedudukanmu. Naam. Wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil maddi. Fa yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim nadidun wa amsalihah. Wa kana yaqifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanu. Wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil mad. Dan Nabi membaca dengan panjang bacaan-bacaan yang terdapat padanya mad. Ya, dalam ilmu tajwid ada namanya hukum mad. Mad adalah bacaan yang panjang. Ya. Fa yamuddu bismillah. Maka dia baca panjang bismillah. Ya, wa yamuddu ar-rahman. Wa yamuddu, dia panjangkan ar-rahman, dia panjangkan ar-rahim. Dia panjangkan nadhid. Ya, wa amsalaha. Dan yang semacamnya. Jadi jika dia mad, dimadkan, dipanjangkan. Begitu harus membaca ketika sholat, jangan dipendek-pendekkan. Kadang-kadang dipendekkan berubah makna. Ya. Nun itu jika dipanjangkan berbeda dengan nun dipendekkan dalam kata kerja. Ya. Waqarna fi buyutikunna. Kata-kata waqarna kalau dibaca waqarna salah. Waqarna. Kadang-kadang qori membaca pendek yang panjang, panjang yang pendek. Kenapa? Karena mungkin ketika dia menghafal tak ada yang perbaiki sehingga menjadi bacaan yang berketurusan salah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Quran yang panjang dia panjangkan, yang pendek dia pendekkan. Maka bacaan yang paling selamat ketika murojaah adalah orang yang mendengar. Yang baik bacaannya, paham tajwid, mendengarkan hafalannya. Ketika salah diperbaiki. Wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kama sabaqa bayanu. Dan kebiasaan Nabi SAW beliau berhenti setiap ujung ayat. Ya, tidak disambung-sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kebiasaan Nabi setiap ayat dia berhenti di penghujung ayat, tidak disambung. Bukan dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki, ya. Tak begitu bacaan Nabi, tapi setiap ayat dia berhenti. Naam. Wa kana ahyanan yurajji'u sawtahu kama fa'ala yawmal fathi yawma fathi Makkah wa huwa 'ala naqatihi yaqra'u suratal fath qira'atan layyinah wa qad haqa 'Abdullah bin Mu'affal tarji'uhu hakadha wa kana ya'muru bi tahsinis sawti bil qur'ani wa yaqul zayyinul qur'ana bi aswatikum fa innas sawtal hasana yazidul qur'ana hasanan wa yaqul inna min ahsanin nasi sawtan bil qur'ani alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Wa kana ahyanan yurajji, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca dengan tarji', yurajji'u sawtahu, mengulangi suaranya, ya, mengulangi suaranya. Kata al-Hafidz, wa taqarrubu durubil harakat fil qira'ah, ya, maknanya adalah taqarrubu durubil harakat, ya, mengulangi bacaan karena dekatnya, ya, harakat yang ada. Kata Imam Manawi, al-Munawi dzalika insya'u ghaliban an arhiyatin wa bisatin. Biasanya tarji' itu mengulangi kembali itu karena perasaan senang gembira, ya, wal Mustafa sallallahu min dzalika hadzun wafirun yaumul fath. Dan Nabi membaca dengan tarji' ini pada waktu penaklukan kota Makkah, ya, karena perasaan gembira yang begitu besar sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengulang-ulangi bacaan dalam surat dalam penaklukan Al-Fath ketika, ya, membaca surat Al-Fath. Karena makna dari surat Al-Fath adalah kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina. Setelah mereka bertahun-tahun berperang, ya, sebelumnya bertahun-tahun tersiksa, diteror, Allah berikan kepada mereka janji berupa kemenangan. Turunlah surat namanya surat Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Karena senang yang membaca surat ini, sehingga ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi, ya, bacaan surat Al-Fath ini. Qira'atan layyinah, dengan bacaan yang lembut. Waqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal mengkisahkan tarji'uhu hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tarji' hakadha a. Ya. Dari tiga alif yang panjang a. Ya. Wa kana ya'muru bi tahsinis sawti bil Qur'an, dan Nabi memerintahkan untuk membaguskan bacaan Qur'an. Fayaqulu, maka Nabi SAW berkata, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Qur'an dengan suara kalian. Fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Karena sesungguhnya bacaan Qur'an yang baik itu akan menambah indah Qur'an itu sendiri. Wa yaqulu, dan dia bersabda, inna min ahsanin nasi sawtan bil Qur'an, sesungguhnya orang yang paling baik suaranya membaca Qur'an, alladhi idza sami'tumuhu, dialah orang yang jika kalian dengar bacaannya, yaqra'u hasibtumuhu, ketika dia membaca kalian menyangka dia atau menganggap dia, yakhshallaha, takut kepada Allah jalla wa ala. Naam. Wa kana ya'muru bit taghanni bil Qur'ani fa yaqul ta'allamu kitaballah wa ta'ahaduhu wa qatanuhu wa taghannu bihi fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal makhadi fil aqli wa yaqulu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Naam. Kemudian berkata Syalbani rahimahullah tabaraka taala, wa kana ya'muru bitaghanni bil Qur'an. Adalah Nabi SAW memerintahkan agar Quran dibaca dengan ya dengan lagu, melagukan Quran. Fa yaqulu, beliau bersabda, ta'allamu kitab Allah. Pelajarilah kitab Allah ini, Al-Qur'an, wa ta'ahduhu. Hendaklah kalian senantiasa mempelajarinya, membacanya. Wa ta'ahur. Makna ta'ahud adalah konsekuen, konsisten dalam membacanya, mempelajarinya. Terus menerus, rutin, continue. Waqtanuhu wa taghannaw bihi. Jadikanlah dia bagian daripada kegiatan agenda rutin kalian. Ambillah waktu kalian untuk membaca Quran. Wa taghannaw bihi. Hendaklah kalian membacanya dengan lagu. Makna membacanya dengan lagu, dengan tartil, dihiasi dengan suara yang indah. Bukan dibaca sebagaimana membaca ya selain Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lahu asyaddu tafallutan. Sungguh Qurannya lebih cepat lepasnya, lebih cepat hilangnya. Ya, minal makhadhi fil aqli, daripada unta ya yang terikat dalam kandangnya. Ya, cepat lepasnya. Wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak membaca Quran dengan lagu. Yang dimaksudkan dengan lagu di sini ikhwatul kiram, bukan lagu-lagu yang dibuat oleh sebagian orang ya dengan nada tertentu. Nahawan, sika, apa namanya? Saya tak hafal. Ya. Mujawwad, apa namanya? Enggak tahu saya. Bukan itu maknanya. Karena sebagian daripada orang-orang membuat ya jenis-jenis tanggal lagu dalam Quran. Mungkin di antara antum ada yang tahu itu. Ya, ada namanya bayati dan sejenisnya. Makna lagu di sini adalah menghiasi bacaan Quran dengan suara yang indah. Ya. Kita lanjutkan. Tafadhal Syekh. Wa yaqulu ma azina Allah li syai'in ma azina wa fi labzin ka azanahu li nabiyyi husna sawti wa fi labzin husna tarannumi yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Wa qala li Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu wa yaqulu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adina Allah li syai'in ma adina wa fil ladzin ka idzni li nabiyyin husna saut." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala izinkan ya sesuatu perkara sebagaimana Allah izinkan untuk nabinya untuk memperbagus suara, wa fil ladzin husnut tarannum, ya mengindahkan lagu, yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Ya, dia membaca Quran dengan lagu dan dengan jahar. Ya. Naam. Wa qala li Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah, laqad utitu mizmaran min mazamiri ali Dauda." Fa qala Abu Musa, "Law alimtu makanaka la harraftu laka tahbiran." Lahabbartu laka tahbiran. Wa qala Nabi Musa al-Ash'ari, dan berkata Abu Musa kepada, pernah Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-bariha, ya laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Kata Rasulullah kepada Abu Musa al-Ash'ari, mujib beliau, "Ya, andai kata kau tahu, tadi malam aku mendengar bacaanmu, ya sungguh engkau benar-benar telah diberikan ya suara yang begitu merdu bagikan seruling, ya sebagaimana Allah berikan kepada keluarga Daud." Daud terkenal keindahannya dalam berzikir dan membaca ya kitab Zabur, puji-pujian kepada Allah ya karena indahnya suara Daud, sehingga bertasbih bersama Daud gunung-gunung ya dan burung-burung karena begitu indahnya lantunan zikir Nabi Daud memuji Allah Jalla wa'ala. Maka Abu Musa al-Ash'ari dipuji oleh Rasulullah karena beliau memiliki keindahan suara. Ya. Faqala Abu Musa, "Law alimtu makanaka lahabbartu laka tahbira." Maka berkata Musa, andai kata aku tahu engkau ada di sana mendengarkan suaramu, pasti aku akan berupaya untuk memperindah lagi suara bacaanku. Ya, saya lihat di sini kata-kata tarji', ya, makna tarji' yang tadi sebutkan Rasulullah pernah membaca tarji' dalam waktu Makkah. Ya, tarji' maknanya tahsinu shaut wa taghanni bil Qur'an Karim min litan bil mudud. Memperindah suara ketika ada mad-mad yang panjang, di sanalah Rasulullah melakukannya. Itulah makna tarji'. Ya. Naam. Al-fathu 'alal imami. Wa sanna sallallahu alaihi wasallam al-fathu 'alal imami idza lubisat 'alaihi al-qira'ah. Faqad shalla salatan faqara fiha. Palu bisa alaih. Falamma insorofa qala liubay. Asallaita ma'ana? Qala na'am. Qala, fama man'aka antabtah alaiya. Al-fatwa al-imam, mengkoreksi imam yang salah. Atau, ya, mengingatkan imam yang lupa. Namanya al-fatwa al-imam. Wasanna salam al-fatwa al-imam. Dan Rasulullah menyunnahkan untuk, ya, mengingatkan bacaan imam yang terlupa, namanya al-fathu al-imam. Idza lubisat 'alaihi al-qira'ah, apabila dia terlupa membaca. Karena ketika menjadi imam, memang karena kita adalah manusia, kadang-kadang lupa. Sudah hafal luar kepala, tapi ketika di depan lupa. Ketika itulah makmum membantu untuk mengingatkan imam yang lupa. Faqad shalla salatan faqara fiha. Pernah Rasul salat, dalam satu salat dia membaca bacaan Quran, fa'lu bisa alaih. Nabi SAW pun terlupa, tercampur baur antara satu ayat dengan ayat lainnya. Falam mansarafa, tatkala Rasulullah SAW selesai, qala li Ubay, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya, salah seorang qari Rasulullah, asallaita ma'ana, bukankah engkau salat bersama kami? Qala na'am, kata Ubay, ya. Qala fama mana'aka an taftah alayya, mengapa tak kau ingatkan saya tadi ketika saya terlupa dalam bacaan? Tentunya tidak semua yang mengingatkan, satu dua cukup. Ya, andai kata semua jadi hingar-bingar dia. Yang paling baik adalah yang terdekat dengan imam. Tapi terkadang karena tak ada mungkin yang tahu bacaan imam, yang di belakang yang tahu, maka dia yang tahu mengingatkan bacaan imam ketika lupa. Ya, ini bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-isti'adzatu wat-tafallu wat-taflu wat-taflu fi sholati lidab'il waswasati. Wa qala lahu Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna asy-syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qira'ati yalbasuha alayya yulbisuha alayya yulbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lah khinzibun. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billah min watful ala yasarika salasan. Qala fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Al-isti'adzah wa taflu fi shalati dafil waswasah. Berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billah sambil meludah. Ya, ketika seorang sedang sholat, ketika dia diganggu oleh syaitan sehingga tak fokus, tak konsentrasi. Ya, misalnya dia merasa tak nyaman, terganggu entah kemana-mana pikirannya, maka hendaklah dia mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah, ya, ke arah kirinya sebagaimana disebutkan. Wa qala lahu Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, pernah berkata kepada Nabi Utsman bin Abi al-As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati. Sesungguhnya syaitan menghalangi aku untuk khusyuk, fokus dalam salat, dalam membaca bacaan dalam salat. Yulabbisuha alayya, mengecohku, menggangguku. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzibun. Itu namanya syaitan. Ya, diberi nama khinzib. Itulah syaitan yang diberi nama khinzib. Fa idza ahsastahu, jika engkau merasa kehadirannya mengganggumu, fata'awwadz billahi min. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan tersebut, watful 'ala yasarika thalathan. mudahlah engkau ke arah kirimu tiga kali. Makna yatful adalah yakni sedikit menyemburkan air liur ya tanpa ya sampai keluar banyak-banyak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah makna at-taflu. Jangan banyak-banyak bahasa baju antum mengganggu orang, apalagi baru makan jengkol. Ya. Fa fa'altu dzalika fa adzhabahu Allah anni. Kulakukan apa yang diajarkan Nabi SAW, maka Allah hilangkan bagiku gangguan syaitan. Maka apabila kita terganggu oleh syaitan, hendaklah kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dan meludah tiga kali ke arah kiri. Nah, fadal. Berapa waktunya sisanya? Kam baki ya? Nah, kamil. Ar-ruku'u summa kana idza faragha minal qira'ati sakata saqtatan summa rafa'a yadayhi ala lujuhil mutaqaddimati fi taqdiratil iftitahi wa kabbara wa raka'a wa amara bihimal musi'a salatihi fa qala lah innaha la tatimmu salata ahdikum hatta yasbigha wudu'a kama amarahullah summa yukabbirullaha wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u ma tayassara min al-Qur'an mimma 'allamahu Allah wa azina lahu fi summa yukabbiru wa yarka'u wa yasna'u wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhil al-hadis. Naam. Jadi telah selesailah apa yang Rasul lakukan ketika berdiri, membaca Fatihah, membaca surat, apa saja yang Rasul pernah baca pada salat lima waktu, pada salat yang lain, Jumat, Idul Fitri, salat malam, ya. Kemudian perintah untuk membaguskan bacaan Quran ketika membaca Quran, dibaca dengan tartil. Tartil adalah dengan perlahan, tidak tergesa-gesa. Ya. Dihiasi dengan sebagus-bagusnya suara, berhenti pada setiap ayat. Apabila imam lupa, diingatkan bacaannya agar dia luruskan bacaannya. Ya. Kemudian pindahlah Syalban yang menjelaskan keadaan salat berikutnya setelah berdiri apa? Ruku. Ar-ruku'u. Bagaimana rukuknya Nabi? Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idza fariga min qiraati sakata saktatan. Adalah Rasulullah selepas membaca bacaan, ya, setelah membaca surat, maka beliau berhenti sejenak, tak langsung ruku. Thumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuhil mutaqaddima fi takbiratul iftitah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sebagaimana yang kita pernah jelaskan, ya, ketika takbir pembukaan, sejajar dengan bahunya atau anak telinganya. Ya, setelah selesai, misalnya apa, dia baca surat Tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir. Selepas selesai, fi jidiha hablum min masad. Diam sejenak. Baru Allahu Akbar. Jadi enggak langsung habis, langsung ruku. Diam sejenak. Ya. Kira-kira napas telah kembali normal dari membaca bacaan. Barulah setelah itu bertakbir, dan cara bertakbirnya sebagaimana takbir yang pertama kali, ya, takbiratul iftitah. Bisa takbir dulu baru angkat tangan Allahu Akbar, ruku. Bisa pula beriringan Allahu Akbar, ya, boleh, ya. Jadi boleh beriringan, boleh takbir dulu baru bergerak, boleh bergerak dulu baru bertakbir Allahu Akbar. Boleh, tiga-tiganya boleh. Tangan tetap sejajar dengan bahu dan ya anak telinga, daun telinga. Jadi ketika takbir itu kita kan ini Allah, tapi ini Allahu Akbar. Kadang-kadang karena kita ingin cepat-cepat atau terbiasa sehingga takbirnya sembarangan. Allahu Akbar. Enggak gini, tapi gini Allahu Akbar. Tengok sebagian kawan-kawan kadang-kadang enggak gini, tapi Allah, tenang, Allahu Akbar. Ya. Jangan gini-gini antum. Jadi begini, Allahu Akbar. Ketika rukuk pun demikian, Allahu Akbar. Boleh begini, boleh naik ke atas. Ya. Wa kabbara wa raka'a. Rasulullah bertakbir kemudian rukuk. Wa amara bihima al-musi'a salatah. Nabi SAW perintahkan dua hal ini kepada orang yang salatnya tak benar. Rasulullah berkata kepadanya, faqala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, innaha la tatimmu salatu ahadikum, taklah sempurna salat salah seorang kalian, hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah, sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran. Thumma yukabbirullaha wa yahmaduhu wa yumajjiduhu, kemudian bertakbir memuji Allah, memuliakan Allah SWT, itu membaca Fatihah maksudnya. Wa yaqra'u ma tayassara min al-Qur'an mimma 'allamahu Allah, setelah itu membaca apa yang dihafalkan daripada Quran. Kata Allah, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Ya Allah ajarkan kepadanya yang Allah buat dia hafal. Wa adina lahu fihi, ya Allah izinkan. Thumma yukabbir wa yarka', kemudian bertakbir dan rukuk. Wa yadha'u yadayhi 'ala rukbatayhi, dan dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Hatta tathma'inna mafasiluhu wa tastarkhi, sampai seluruh ya sendi-sendinya itu ya sempurna kondisinya dalam keadaan rukuk, ya sempurna. Ya, enggak boleh salat patayum, belum lagi sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sempurna namanya apa? Tumanina. Nah, kita baca bagaimana sifat rukuk Nabi SAW. Naam. Sifatur ruku'i. Sifatur ruku'i. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi wa kana ya'muruhum bidzalik. Wa amara bihi aidan al-musii'a salatihi. Salatahu. Al-musii'a salatahu kama marra anifan. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidu alayhima. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi wa amara bihi al-musii'a salatahu faqala. Sifatul ruku', bagaimana kaifiat ruku' Nabi, sifatnya. Wa kana yadha'u kaffaihi ala rukbatayhi, adalah Nabi meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Mengapa tangan ini, ya? Wa kana ya'muruhum bidzalik, dan Nabi perintahkan sahabat melakukan demikian. Jadi tangan itu di lutut, bukan di paha. Sebagian orang meletakkan kedua tangannya di paha. Sebagian orang lebih parah, meletakkan tangannya di bawah lutut. Ya, sampai di apa namanya? Betis. Ini salah semua. Tak benar, tak indah. Nabi mengajarkan dan memerintahkan sahabat meletakkan tangannya di lutut, bukan di paha, bukan pula di betis, apalagi di mata kaki. Lebih parah. Ya. Wa amara aidan bihi aidan al-musii'a salatahu kama marra anifan. Dan Nabi perintahkan juga orang yang salatnya tak baik itu melakukan hal demikian, meletakkan kedua tangannya di lutut. Bagaimana caranya? Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, dan Nabi benar-benar sempurna meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, bukan tanggung-tanggung hanya ujung-ujung tangan saja, tidak, sempurna. Itu makna yumakin. Kadang orang ujung jarinya aja entah 2-3 letakkan di atas lututnya. Benar-benar. Ya, ka'annahu qabidun alaihi, seolah-olah Nabi SAW menggenggam lututnya. Benar-benar seperti ini. Ya, bukan ujung jari saja. Ya, seolah-olah Rasulullah menggenggam lutut beliau SAW. Coba Endra, contohkan dulu. Nah, gimana? Ya, ke sana. Seolah-olah menggenggam. Kira-kira menggenggam enggak itu? Tentu yang Anda enggak nampak. Menggenggam ya? Ya, fadal. Lutut, ini lutut, genggam. Seolah-olah kita menggenggam lutut. Bukan gini saja, bukan gini, nempel saja, genggam. Ya. wa kana yufarriju baina asabihi, dan Nabi SAW ketika menggenggam lututnya, yufarriju, membentangkan tangan-tangannya seperti jari-jarinya. Ha, yufarriju ini qani yadhum ni begini, ha, yufarriju ya baina asabihi, jadi meluaskan jarak-jarak antara jari-jarinya. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, begitulah yang perintahkan orang yang salatnya tak baik ya, agar ketika ruku benar-benar menyempurnakan, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seolah-olah menggenggam lutut dan menjarangkan antar jari-jemari tangannya, bukan menggenggam gini ya, lutut bukan begini tapi seperti ini. Naam. Faqala idza raqa'ta padra rahataika ala rukbatika rukbataika summa farrij baina asabi'ika summa umkus hatta ya'khudha kullu 'adwin ma'khudahu. Idza raqa'ta, jika engkau rukuk, fadha rahataika ala rukbatai, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Thumma farrij baina asabi'ik, dan hendaklah engkau jarangkan antara jari-jarimu. Thumma mkuz hatta ya'khudha kullu 'udwin ma qadahu, hendaklah engkau diam sejenak sampai segala macam sel-sel sampai segala macam sendi-sendimu ya, sambungan antara sendi-sendimu itu benar-benar sempurna mengambil posisinya pada tempat rukuk ya, sempurna. Itulah namanya tamanina. Tak boleh tergesa-gesa sebagaimana yang dilarang Nabi SAW. Ya, salat patu ayam sempurna. Allahu Akbar. Sempurna rukuknya. Baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Nanti dibaca, sebutkan di sini. Sempurna, ya. Naam. Wa kana yujafi wa yunajji mirfaqaihi an jambaih. Wa kana yujafi ya wa yunji mirfaqaihi an janbaih, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan ya, menjauhkan jarak antara mirfaqaihi ya, antara kedua yakni apa namanya sikunya dari lambungnya. Jadi rukuknya bukan seperti begini. Menjauhkan antara sikunya dengan kedua lambungnya. Ya. Coba Endra. Antara siku dan lambung jauh, tidak nempel. Ya, tidak nempel dekat-dekat atau di atas badan, tidak. Ya. Udah capek dia tuh. Ya. Wa kana, na'am. Wa kana idza raka'a basata zahrahu wa sawwahu. Ya. Kamil hatta law subba 'alaihi al-ma'. Subba. Hatta law subba 'alaihi al-ma' lastaqarra wa qala li musii salatahu. Kamil fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika wamdud zahraka wa makkin li ruku'ika wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u walakin bayyana dhalik. Nah, kemudian wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwa, Nabi ketika ruku benar-benar beliau membentangkan punggungnya, wasawwahu, dan meluruskannya, benar-benar dibentangkan, enggak bengkok gini, bengkok, kadang orang bengkok, ada yang bengkok gini dia, ada yang gini ke atas ya, tapi dia bentangkan secara sempurna punggungnya, kepalanya semua sama sejajar ya, tidak seperti begini, tidak seperti gini, tidak bengkok seperti gini. Begini posisinya. Ya, seperti siku. Ya kan? Itulah bentuknya. hatta law subba alaihil ma lastaqara, sehingga kalaulah kiranya ditumpahkan air, air itu tak jatuh karena lurusnya. Ini perumpamaan, bukan benar-benar dicoba besok. Tumpahkan air, masih jatuh, air tetap jatuh ke bawah. Ya. Faqala lil musii salatahu, dan Nabi pernah berkata kepada orang yang salatnya itu tak baik, fa idza raka'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika. Ketika engkau rukuk, jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua kedua lututmu, wamdud dhahraka. Bentangkan secara sempurna punggungmu, wamakkin li ruku'ika. Sempurnakanlah rukukmu. Jangan cepat-cepat bangun. Ya. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqanni'u. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menundukkan kepalanya, tidak pula mengangkatnya. Ya. Walakin baina dzalik, tapi pertengahan. Kepalanya enggak dongak ke atas, enggak mendongak, enggak merunduk ke bawah. Coba Indra. Ini contoh yang salah. Nah, contoh yang salah dulu coba. Kepalanya angkat. Ah, itu salah. Atau kepalanya terus ke bawah, lagi ke bawah lagi. Ah, tapi antara itu, yang contoh yang benar. Sejajar antara kepala dengan bahu semua. Punggung sama semua. Tumpahkan air. Nah, miring. Kalau miring belumlah. Sekali lagi. Ya, begitulah kira-kira. Jelis. Ya. Ya, kita padakan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ini cuma ada pertanyaan nih, udah masuk waktunya nih. Azan dulu, fadhal azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Kita baca sebagian soal-soal. Ketika rukuk, sebagian orang sikunya bengkok sehingga badannya agak membungkuk. Upayakan supaya badannya lurus, tidak membungkuk. Ya, yang sempurna adalah lurus, tidak membungkuk. tidak membungkuk dan tidak ke atas mendongak. Ustaz, apakah takbir pada kedua, ketiga dan keempat pada saat salat jenazah dan salat duha raya disunahkan mengangkat tangan atau tidak? Adapun takbir ketika salat Idul Fitri Idul Adha ataupun takbir ketika salat jenazah, ulama berselisih pendapat apakah dengan mengangkat tangan atau tidak. Ya, adapun riwayat daripada Ibnu Umar, hadirin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengangkat tangannya dalam takbir-takbir ini. Oleh karena itu ketika kita mengangkat takbir tak ada masalah. Karena Ibnu Umar diriwayatkan mengangkat kedua tangannya ketika takbir-takbir ini. Andai kata tidak diangkat juga tangan tak ada masalah karena tak ada keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkaranya luas, silakan mengangkat atau tidak mengangkat. Dan Ibnu Umar tak diingkari oleh para sahabat. Ya. Dan tentunya perkara ibadah adalah perkara yang tidak mungkin dikarang-karang Ibnu Umar. Tentunya memiliki hukum rafa atau hukum marfu'. Karena itulah mengangkat tangan tak salah. Sekiranya dia tidak mengangkat tangan pada takbir-takbir juga tak salah. Karena tidak ada keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang ikhwan itu jamak. Seorang akhwani ikhwan. Seorang laki-laki mengerjakan salat asar berjamaah dengan niat salat zuhur dikarenakan lupa. Dia bertanya apakah salat asarnya harus diulangi? Ya. Andai kata kita memasang salat niat kita itu salat zuhur padahal kita salat asar, maka Allah taala alam yang saya ketahui harus diulangi salatnya karena niatnya tidak tepat pada tempatnya. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amal haruslah dengan niat. Ya. Apa beda salat malam dan salat witir? Salat malam dan salat witir sama-sama salat malam. Bedanya witir adalah salat yang dijadikan sebagai penutup salat malam dan jumlah bilangannya ganjil. Jadi salat witir itu juga bagian daripada salat malam. Ya, boleh seorang mengerjakan salat malam tanpa witir, boleh. 2 rakaat, 4, 6. Tapi lebih afdol dikerjakan dengan menutupnya dengan witir. Ya, jadi segala macam salat-salat yang dikerjakan selepas Isya namanya salat malam. Baik dia tahajud, baik dia qiyamul lail, baik namanya tarawih, apalagi baik namanya witir, semuanya dinamakan salat malam. Salatul laili namanya. Kata Nabi salatul laili masna masna, salat malam dua-dua. Andai kata kalian khawatir masuk fajar, maka witirlah walau satu rakaat. Jadi witir juga bagian daripada salat malam. Apakah ada sunnahnya imam memberi jeda yang lama setelah membaca Al-Fatihah? Jeda yang menurut pekerjaan imam, makmum bisa membaca Fatihah. Selesai membaca Fatihah. Ya, karena pada umumnya tanpa jeda seperti di Masjid Nabawi, apa istilah haram, ada sunnahnya memberikan jeda. Ya. Dalam perkiraan kira-kira makmum bisa membaca Fatihah. Misalnya ada ikhwan yang salah dalam gerakannya, lalu kemudian diingatkan ulangi sholat akhi karena gerakannya salah. Ada gerakan-gerakan yang tidak menjadi kewajiban. Contohnya ruku tadi, sekiranya antum rukunya kepala ke bawah, kepala ke atas, tapi juga disebut ruku, tak mengapa. Walau tak sempurna rukunya, tidak kita suruh ulangi. Ya, selama memang dia tamaninah. Mungkin dia kepala ke bawah, mungkin ke atas, mungkin tangannya di bawah lutut, mungkin tangannya di paha. Tetap rukuknya dikatakan rukuk dan sholatnya sah. Jadi tak disuruh untuk diulangi. Tapi yang merupakan rukun sholat seperti tumanina, tak ada tumanina, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Suruh dia untuk mengerjakan tumanina, suruh dia ulangi. Ya, adapun gerakan-gerakan seperti sujud, kadang dia sujudnya tangannya seperti begini, padahal seharusnya seperti begini. Ini tetap dikatakan sujud, tak perlu disuruh untuk mengulangi. Ya, jadi ada gerakan-gerakan yang memang bagian daripada rukun yang harus dikerjakan. Jika tak dikerjakan, diulangi. Ya, jika dikerjakan dengan tak benar, diulangi. Ya. apa hukum mengambil upah gaji sebagai imam? Tak mengapa mengambil upah gaji sebagai imam, sebagai khatib dan seterusnya. Jangan berupaya untuk yakni mengikhlaskan niat mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang datang selain daripada itu yang diberikan kepada mereka, para ulama membolehkan karena Nabi mengatakan fa inna khayra ma akhadtum ali ajran kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik ganjaran yang akan ambil adalah dengan mengajar, dengan membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Tak mengapa. Sebagian ulama mengatakan hendaklah ya ketika kita berikan kepada mereka upah ini, upah bukan baca Qurannya. Tapi upah dengan waktu yang dia luangkan. Andai kata tak diberi upah, ta'attalatil masalih, akan kacau balau urusan. Imam tak ada, tak jadi jemaah. Ya, karena itu diberikan upah kepada imam, kepada khatib, kepada guru. Coba andai kata sekolah kita tak dikasih upah guru-guru itu, besok tak ada yang masuk sekolah lagi. Kemana? Ke kebun, mencangkul, ke sawah. Kemana? Mancing ke laut. Sudah menjadi kebutuhan, segalanya memang harus ada profesional. Profesionalisme ada masing-masing bagian, ada guru, ada petani, ada nelayan. Dengan itulah tegak kehidupan. Ya, maka tak salah ketika imam mengambil upah, khatib mengambil upah, guru mengambil upah dengan berupaya untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah, dan yang lain itu hanyalah mengikut saja. Ya, tak ada masalah. Tapi ketika niatnya berubah, itu tanggung jawab dia. Ya, misalnya tak diberi upah dia, terlambat gajian, besok tak mau aku jadi imam, terlambat gajiku, bahaya. Insyaallah sabilun najah tak pernah terlambat. Bagaimana jika bacaan imam huruf ha dibaca ha, ya ra dibaca ra? Dalam ilmu tajwid ada namanya lahan. Lahan terbagi dua, lahan khafi, kesalahan yang dia yang dianggap tersembunyi. Ada kesalahan yang dianggap fatal, namanya lahan jali. Adapun lahan jali ini dalam Fatihah, ketika imam baca Fatihahnya tak benar, lahannya parah sekali, berubah makna, berubah huruf, ketika itu tak boleh jadi imam dia. Kecuali tak ada yang lain, dia yang paling paten di antara semua yang paten. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Itu yang paling mantap di kampung itu. Allah mengatakan fattaqullah masata'tum, bertakwalah semampumu. Seharusnya tak boleh jadi imam. Karena alamin bukan ngalamin. Alhamdulillah kha. Ha bukan kha. Ya, berbeda makna antara ya ahmadullah dan ahmadullah. Ahmadu memadamkan, ahmadu memuji. Ya. Dalam Fatihah, adapun dalam surat tak masalah karena surat bukan bagian daripada rukun rukun salat. Dalam Fatihah harus benar. Andai kata lahannya lahan yang khafi, ya, tentunya lebih utama pilihlah imam yang paling baik bacaannya. Kata Nabi, ummul qauma qara'ahum li kitabillah, menjadi imam satu kaum adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Ada yang baca takbiratul ihram Allahu akbar. Apa kebenarannya? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Menyakan huruf A, Allahu akbar tak benar. Itu berubah maknanya. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Maknanya berubah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Berbeda makna, maka tak boleh Allahu Akbar. Ya, itulah pentingnya kita belajar. Ya, ada yang baca amin, amin. Berubah maknanya, amin yang menyelamatkan. Kalau amin, istajib, kabulkan ya Allah. Bukan amin, amin yang beriman, yang selamat. Ya. Tapi jika memang dia belum paham, belum pandai, belum bisa, insyaallah Allah memberikan baginya uzur. Apakah benar jika kita menolak memberikan pemberian parfum termasuk dosa kecil? Barakallahu fiik. Andai kata diberi parfum jangan ditolak. Ya, maksudnya membuat senang orang. Tapi terkadang parfumnya kita tak suka baunya. Baunya bau zafaran, ya, baunya bau kemenyan. Ya. Kadang-kadang dia kasih tapi kita ya, ada hal-hal yang tak ditolak di antara parfum, tapi tentunya juga melihat keadaan. Kalau kita tak suka daripada kita muntah. Apakah tidur bisa membatalkan wudu jika hilang ingatan total, tak tahu lagi dia karena tidur yang begitu nyenyaknya? Hei, panjang-panjang tak bisa kita baca. Antum kalau andai kita buat soal pendek-pendek lah. Ini lain lagi. Bagaimana cara mengetahui wanita itu salihah tanpa ilmu agama? Orang sholat wanita salihah lagi. Sabarlah, ada babnya. Ya. Nah, demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.